Uhubiha. Berdoalah kalian, beribadalah kalian dengan nama-nama tersebut. Fadu'uhu biha. Doa di sini mencakup dua macam doa. Doa'ul ibadah wa doa'ul mas'alah. Karena doa ada dua macam. Doa ibadah dan doa'ul mas'alah. Doa ibadah, yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, puasa, itu ibadah. Doa'ul mas'alah yaitu kita memohon, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah, berdoalah dan beribadahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Al-marhubi ilaih fi an yu'idha 'abdahu alladhi yunajihi bi kalamihi. Al-marhubi ilaih, yang mana diharapkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, fi an yu'idha 'abdahu alladhi yunajihi, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada hambanya. Alladhi yunaji, yang telah bermunajat kepadanya. Bikalamihi, dengan kalamnya. Minas syaitani, dari godaan setan. Alhaili bainahu wa baina munajati rabbih, yang menghalangi antara dia dan antara munajat kepada Rabbnya. Yani Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di ketika hendak membaca Al-Qur'an, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, ya, nama-namanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk, yang menghalangi kita dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setan itu adalah musuh bebuyutan anak manusia. Innasyaitana lakum aduwwun fattahidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Maka jadikan dia sebagai apa? Musuh. Ya. Dan setan kita enggak kelihatan. Kita enggak bisa melihat setan. Setan melihat kita, tapi kita enggak bisa melihat setan. Ya. Dikarenakan kita enggak bisa melihat setan, maka tidak ada cara untuk berlindung dari setan kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu manusia gitu kan, kelihatan gitu kan, kita bisa melawannya, bisa menggebukinya, ya. Nah, tapi karena ini setan, kita enggak bisa melawannya kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari setan. Di 4 surat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Apabila setan mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Nah, kita enggak bisa melawan setan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha, ya, mengetahui. Yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Agar kita terhindar dari godaan setan ketika membaca Al-Qur'an. Demikian juga ketika sholat. Karena ketika kita sholat itu membaca Al-Quran, maka ta'awud, supaya kita terhindar dari was-was setan. Ya, kalau kita terhindar dari godaan setan, maka sholat kita, membaca Al-Quran kita bisa lebih apa? Khusyuk. Karena sering ketika kita sholat diganggu, diingatkan ini, diingatkan itu. Badan kita di masjid, tapi pikirannya dipaing. Ya, pikirannya di rumah, pikirannya entah kemana. Ya, baca Quran juga begitu. Kadang orang baca Al-Quran, tapi diingatkan ini, diingatkan itu. Oh, kamu belum ini, oh kamu belum itu. Diganggu sama setan. Karena setan itu paling gak suka kalau anak Adam ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengerahkan segenap ya kekuatannya untuk menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana kata iblis, sumpahnya. Ya. Apa kata iblis? La'ghwiyannahum an siratikal mustaqim. Saya akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Maka hendaknya bagi kita untuk membentengi diri kita dengan bergantung kepada Allah SWT, banyak berdoa kepada Allah SWT, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali hanya Allah SWT. Yang ketiga, dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 Allah mengatakan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari waswas setan, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku ya kalau mereka apa? Hadir. Demikian juga yang keempat adalah dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila setan menggodamu, mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini empat ayat ya, empat ayat di dalam empat surat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita berlindung kepadanya dari godaan setan. Ya, dan ingat ayyuhal ikhwah bahwa setan itu memiliki talbis, jerat-jerat, memiliki perangkap-perangkap untuk menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Ana sarankan antum baca dua kitab tentang masalah perangkap-perangkap iblis. Yang pertama adalah Ighasatul Lahfan karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan yang kedua adalah kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, di dalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana perangkap-perangkap iblis dalam menggelincirkan manusia. Ya. Di antaranya pertama, ya, iblis itu menjauhkan kita dari ngaji ilmu agama. Kalau seorang dijauhkan dari ilmu agama, berarti dia terkena perangkap apa? Iblis. Karena orang kalau sudah jauh dari ilmu agama, itu berarti hidupnya dalam kegelapan, gampang digoda, digelincirkan oleh iblis. Yang kedua, ya, setan menggelincirkan manusia dengan menjerumuskannya kepada sikap berlebih-lebihan dan meremehkan. Sikap berlebih-lebihan dan meremehkan. Makanya kita dianjurkan untuk hidup wasatiyah, tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Karena setan akan menggelincirkan kita baik kepada berlebih-lebihan atau kepada ya meremehkan. Yang ketiga, di antara talbis iblis juga yaitu menjerumuskan kita kepada dosa-dosa dengan empat langkah, lima langkah. Yang pertama adalah kesyirikan. Ya, kalau enggak bisa juga, maka kita akan dijerumuskan kepada kebid'ahan. Kalau enggak bisa juga, maka kepada dosa-dosa besar. Kalau enggak bisa kepada dosa-dosa besar, maka kepada dosa-dosa kecil. Kalau enggak bisa dosa kecil, maka perkara-perkara yang makruh. Demikian seterusnya. Jadi enggak ada capeknya setan untuk menggelincirkan kita. Ya. Maka kita harus berhati-hati dari perangkap-perangkap setan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, yaitu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Yakinlah kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesungguhnya perangkap-perangkap setan tersebut adalah lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah apa? Lemah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, cara kita menghadapi godaan setan adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, akidah kita. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar apa? Akidah. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Ya, innal imana la yahlaqu kama yahlaqu saub, fajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa apa namanya? Yahlaq, usang sebagaimana pakaian juga usang. Maka terus perbaharui keimanan kalian. Kita tingkatkan terus. Ya. Kita kuatkan terus keimanan kita, tauhid kita, akidah kita. Tidak ada yang paling berat bagi iblis, bagi setan, kecuali orang-orang yang bertauhid. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara kiat agar kita bisa selamat dari setan, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir ini benteng. Ya, benteng dari apa? Dari setan. Makanya orang yang makan, membaca bismillah, maka setan enggak akan apa? Ya, bisa makan bersama dia. Kalau seorang masuk toilet kemudian dia membaca bismillah, setan enggak bisa melihat auratnya. Ya. Kalau dia masuk rumah kemudian dia membaca bismillah, maka setan tidak akan menginap di rumahnya. Karena apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah benteng yang paling utama dari setan. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ini sebaik-baik zikir. Oleh karenanya, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan, perbanyak membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, sekarang banyak rumah-rumah walaupun mega, walaupun besar, tapi angker, serem. Kenapa? Karena tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Tidak dipakai untuk ibadah. Ya. Sehingga setan masuk di dalam rumahnya, setan yang menguasainya. Ya. Terkadang banyak orang mengeluh, "Oh, Ustaz, rumah saya kok serem, angker, ya, uangnya sering kecolongan terus, banyak tuyul masuk, ya, kenapa Ustaz?" Karena kurang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Sedangkan banyak rumah-rumah walaupun sederhana, tapi karena di dalamnya dibacakan Al-Quran, ya, sering dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aman. Karena dibacakan Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenyamanan rumah bukan hanya cuma dari fisiknya, kemewahannya, tapi yang paling penting adalah keberkahannya, dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya, ini penting. Jadikan rumah-rumah kita untuk tempat ibadah. Itulah kenapa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada kita ya, bagi kaum laki-laki, kalau sholat fardu berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat sunnah disuruh di mana? Di rumah. Ya, agar rumahnya barokah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib di mana? Tetap di masjid. Kalau di rumah laki-laki sholatnya, sholat wajibnya di rumah. Nah ini lelaki yang solehah. Ya. Taib. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, ayuhal ikhwah, kiat agar kita terlindung dari godaan setan adalah dengan al-jamaah. Kita ini berjamaah, ngumpul, enggak nyendiri. Nabi SAW mengatakan al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Jamaah itu rahmah, sedangkan kalau perpecahan itu adalah adab. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan kepada kita agar berjamaah, salat berjamaah, makan dianjurkan berjamaah, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Makanlah secara berjamaah agar kalian diberkahi. Ya. Oleh karenanya ini penting diperhatikan, jangan ada yang menyendiri. Ada sebagian orang itu kadang sukanya menyendiri, ngelamun sendiri, kadang di kamar sendiri, kadang menyendiri di pojok sendiri, ya, ini hati-hati, ya, hati-hati. Kalau ada yang suka ngelamun sendiri, nah ini bahaya, ya, bahaya. Setan, rawan kemasukan setan. Setan itu rawan masuk dalam tiga kondisi. Yang pertama, kondisi emosi. Kondisi emosi. Saat orang itu emosi, marah, meledak. Yang kedua, saat menyendiri, ngelamun. Ya, nah ini yang suka-suka ngelamun, menyendiri. Kadang menyendirinya di toilet, itikaf lama di situ. Hati-hati itu. Toilet tempatnya setan lagi kan? Antum kalau di toilet jangan lama-lama. Kalau udah selesai hajat keluar. Iya kan? Kemudian yang ketiga, saat sedih. Galau. Ya. Nah ini kalau sedih, galau, bolehlah namanya orang kadang-kadang sedih, tapi jangan terlalu lama. Ya. Jangan terlalu lama. Kalau orang sedih wajar sedih, tapi jangan kemudian kita apa, larut dalam kesedihan, sedih mikirin mantan terus. Udah lupakan masa lalu, ya kan? Lupakan. Yang penting kita menatap masa depan, gitu. Untuk apa, ya? Nah, yang paling penting adalah kita menatap masa depan. Masa lalu biarlah berlalu. Baik. Selanjutnya, summa stuhibba at-ta'alluqu bismil ilahi fi jami'il mawatini alladhi yuqalu fiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian disunnahkan, dianjurkan untuk bergantung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'il mawatin, di semua tempat momen, alladhi yuqalu fiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang dikatakan di dalamnya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Li anna ismallahi ta'ala, taib. Jadi dianjurkan bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat, momen, ya. Dan itu banyak. Satu, saat contohnya apa? Saat masuk toilet. Dianjurkan bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari setan. Disebutkan dalam hadis Anas Ibnu Malik dalam riwayat Bukhari Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal hubusi wal habais, atau dalam bacaan yang lain minal hubthi wal habais. Di situ ada dua bacaan, disukun ba'nya dan di dhammah, minal hubthi atau minal hubuthi, ada dua bacaan, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk toilet, maka beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, ya, setan laki-laki dan setan perempuan, atau makna yang lain, dari semua kejahatan, ya, dari semua kejahatan, termasuk kejahatan apa? Setan. Ini dianjurkan. Dalam riwayat yang lain, orang kalau ke toilet kemudian dia menyebut nama Allah, bismillah, dan ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, setan enggak bisa melihat apa? Auratnya. Ya. Setan enggak bisa melihat auratnya tuh. Tapi kalau kita enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, awas itu, setan ngintip. Antum kalau mandi, hati-hati tuh, atau kalau lagi ke toilet, belum baca bismillah, belum ta'awud, nah, itu ada yang ngintip. Siapa yang ngintip? Jin. Karena dia bisa melihat aurat kita. Kalau kita enggak baca bismillah, kalau kita enggak ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini jengkel gitu kalau ada teman kita ngintip. Ya, tapi kenapa kita enggak jengkel kalau jin yang ngintip? Nah. Ya kan? Seringkali kita ini lupa, lalai, apal doanya tapi jarang dipraktikkan, ya. Maka ini penting diperhatikan supaya antum nggak diintip sama setan, nggak diintip sama jin. Yang kedua, ketika masuk masjid, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, ya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dalam riwayat Abu Dawud, hadisnya hasan, ya, sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Khulasatul Ahkam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk masjid, beliau mengatakan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia dan kerajaannya, ya, dari setan yang terkutuk. Karena orang kalau mau masuk masjid ini niatnya untuk ibadah. Setan paling enggak senang kalau ada orang mau bermunajat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita ini betul-betul nanti, ya, bisa khusyuk dalam ibadah di masjid, ya, enggak diganggu sama setan, maka berlindung sebelum masuk masjid. Karena orang kalau masuk masjid kadang diganggu sama setan, diingatkan ini, diingatkan itu, supaya keluar dari masjid. Kalau masuk masjid, ya, taklim, oh, diingatin, ya, diingatin, eh, kamu tadi sanyonya belum dimatiin loh rumahnya, nah, balik lagi, ya. Kadang diingatin lagi, kunci sepeda motornya masih nyantol tadi, ya. Akhirnya sekalian langsung pulang. Ya. Nah, pokoknya sering kita diganggu seperti itu. Itu godaan-godaan dari iblis. Baik. Yang ketiga, ketika marah, kita dianjurkan untuk apa? Ta'awud. Ya, pernah suatu saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang tengkar. Sampai ototnya ini, ya, kelihatan. Ya, orang kalau sudah marah kan begitu, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Saya tahu suatu kalimat, andaikan dia mengatakannya, maka akan hilang marahnya. Ya, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dzaba anhu ma yajid. Andaikan dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan, maka akan hilang amarahnya. Ya. Ucapan Nabi tersebut disampaikan kepada orang tadi. Kamu dengar enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu? Ya, lalu dia mengatakan, "Wahal bi junun, emangnya aku gila apa suruh ta'awudz?" Ini orang kalau lagi marah ya, kadang-kadang disuruh ta'awudz malah apa? Ngamuk. Ya. Tapi Nabi enggak marah. Karena untuk apa ngeladeni orang yang lagi apa? Emosi. Maka ini penting ya. Untuk perhatikan. Kalau ada orang emosi, ucapannya jangan dianggap. Ucapannya jangan dianggap. Kadang kan orang tatkala marah itu mengatakan ucapan-ucapan yang di luar kontrol. Kita sebagai orang yang waras, ya, jangan memasukkan hati ucapan-ucapan yang diucapkan tatkala orang itu apa? Emosi. Teman antum misalkan lagi marah gitu, ya, kadang ucapan-ucapannya apa? Ya, di luar kontrol, menyakitkan. Tapi kalau antum tahu hadis ini, Nabi aja malah dibantah kok ucapannya, ya kan? Tapi Nabi nggak marah itu. Kenapa? Karena dia lagi apa? Emosi. Kadang suami sama istri juga demikian. Istri kalau lagi ngamuk misalkan, kadang ucapannya menyakitkan. Ya. Tapi kalau dia mengucapkannya tatkala marah, nggak usah dimasukin di dalam apa? Hati. Cukup dengerin aja di telinga. Terus masukkan dalam hati. Sama aja. Tayar. Li'anna ismallahi ta'ala huwal ghayatu lil asma. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak dari nama-namanya. Wa li hadza kana kullu ismin ba'dahu la yata'arrafu illa bihi. Oleh karenanya semua nama setelah nama lafaz jalalah Allah tidak diketahui kecuali dengannya. Seperti dalam ayat tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Di situ yang disebut adalah nama Allah, yang lain enggak. Demikian juga dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Di situ nomor satu apa? Huwallahu alladzi la ilaha. Ya, itu menunjukkan bahwa puncak nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama ya, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fataqulu Allahu wassalamul mu'minul muhaimin fal jalalatu tu'arrifu ghairaha wa ghairuha la yu'arrifuha. Maka lafaz jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala ini memperkenalkan nama-nama yang lainnya. Tapi nama-nama yang lainnya tidak memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lafadz jalalah Allah, dan ini adalah nama yang agung, dan bahwasanya lafadz jalalah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Sebagaimana dikatakan oleh siapa? Sibawai. A'raful ma'arif huwa Allah. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu pernah saya sampaikan sebuah kisah, bahwa pernah ada seorang melihat Sibawai masuk surga. Ya. Kemudian dikatakan kepada beliau, amalan apa yang menjadikan engkau masuk surga? Ya. Lalu jawaban Sibawai, biqauli Allahu a'raful ma'arif. Karena ucapan saya bahwa lafadz jalalah Allah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ya. Dan makna dari Allah tadi adalah al-ma'luh al-ma'bud, yaitu zat yang maha, yang zat yang berhak untuk diibadai. Oleh karenanya sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'i. Allah adalah zat yang berhak untuk diibadai oleh makhluk-makhluknya atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Nah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wah, ini menarik nih. Assalamualaikum, bagaimana cara berhenti dari berhubungan dengan akhwat? Karena akhwat itu sudah terlalu menaruh hati kepada kita. Ini. Kalau ya, kalau dia cuma mampir, harusnya jangan kasih hati, kasih aja kopi. Ya. Tapi ikhwah nih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rija." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Ya, hati-hatilah kalian dari fitnah dunia. Lebih-lebih fitnah wanita. Wanita itu termasuk dunia ya, tapi disebut secara khusus. Kenapa kata Nabi? Karena fitnah yang pertama kali pada Bani Israel adalah fitnahnya ya, wanita. Bahkan kalau antum perhatikan dalam Al-Quran itu, fitnah wanita lebih dahsyat daripada fitnah setan. Yang benar Zat. Iya. Ketika Allah berbicara tentang fitnah setan, tipu daya setan, Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu apa? Lemah. Tapi ketika Allah mengatakan tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu adalah sangatlah dahsyat. Ya, kenapa ikhwan? Karena kalau setan, siapa sih yang senang sama setan? Enggak ada menarik-menariknya setan tuh. Tapi kalau sama ya wanita, apalagi akhwat, ya kan? Nah, assalamualaikum ahi, uhti. Wah, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita waspada. Bagaimana caranya? Caranya pertama, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Antum sibuk fokus, antum di sini untuk belajar, fokus untuk belajar. Ya. Tatkala antum sudah tergoda dengan godaan-godaan, terutama godaan wanita, antum akan apa? Ya, berpaling dari tujuan inti antum. Itu akan mengganggu ya, dari tujuan inti antum. Udah, kalau sekarang antum belum ada pikiran untuk nikah dan yang lainnya, udah fokus untuk belajar. Kecuali kalau memang sudah ada kepingin untuk apa? Nikah. Udah, langsung aja datangi walinya. Nah, begitu. Iya kan? Terutama yang sudah dewasa ya, adapun yang masih edad, MTS, masih ingusan, enggak usah dulu ya, fokus untuk belajar. Orang tua antum ya kasihan, udah biayain ya, udah biayain banyak-banyak, enggak taunya di sini malah pacaran ya, kasihan orang tua antum ya. Yang kedua, putuskan segala hal yang bisa menghubungkan antum dengan dia. Mungkin HP, mungkin teman yang buruk dan sebagainya. Ya, makanya perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Dekati aja enggak boleh. Artinya segala hal yang bisa mendekatkan antum maka harus diputus, dibendung, ditutup. Ya. Jadi itu yang paling penting ya. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila kita hendak apa ini? Berantem. Baca bismillah dulu baru berantem. Masyaallah. Ini termasuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini haram ini bismillahnya ini. ya, bismillahnya apa? Haram. Mau berantem sama teman antum, bismillah dulu. Bismillah itu ada beberapa hukum. Ada kalanya membaca bismillah hukumnya wajib. Ada kalanya membaca bismillah hukumnya apa? Wajib. Seperti kalau mau makan, ya hulam samillah, gitu kan? Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Taip. Ada kalanya sunnah, kayak mau wudu, ya. Menurut jumhur ulama, ya, membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya apa? Sunnah. Ada kalanya apa? Ada kalanya haram. Kalau mau maksiat, mau minum khamr, bismillah. Misalkan, ya, mau zina, bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Misalkan, ini meletakkan zikir bukan pada apa tempatnya. Bahkan ini ada unsur pelecehan. Ya, enggak boleh. Termasuk ini mau berantem malah baca apa? Bismillah. Ini bukan pada apa tempatnya. Jadi enggak boleh berantem, apalagi antum sama teman. Ya, harus saling apa? Harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat ikhwan, antum di sini datang jauh-jauh tujuannya sama, yaitu apa? Untuk belajar ilmu agama. Ya, kita satu tujuan di sini, hendaknya bagi kita untuk saling, ya, menjaga persahabatan kita, ya, persaudaraan kita. Ingat, kita ini sama-sama penuntut ilmu, ya, sama-sama ingin ngaji ilmu sunnah, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk saling mencintai, karena kita ini dikit, ya, orang-orang santri yang sunnah ini dikit. Ya, jangan sampai kemudian kita udah dikit lalu berantem antara satu dengan yang lain. Ya ahlas sunnah, kata Imam Hasan Al-Basri, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling apa? Menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling apa? Sedikit. Dalam kaidah ilmu nahwu, ya, dikatakan al-musaghghar la yusaghghar. Isim yang sudah dikecilkan, ditaskhir, maka enggak bisa dikecilkan lagi. Kitabun, kalau ditaskhir jadinya kutayyibun. Bisa dikecilkan lagi? Enggak bisa. Kita itu juga demikian. Kita ini udah dikit. Jangan dipersedikit lagi. Ustaz, saya sudah baca doa dan bismillah tatkala masuk kamar mandi. Tapi teman saya ngintip saya di kamar mandi. Astagfirullah. Nah, apakah berarti dia setan? Iya, itu setan dari jenis laki-laki, dari jenis manusia. Karena setan itu ada dua macam. Setan dari jenis laki-laki, dari jenis manusia dan dari jenis, ya, jin. Dalam surat apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari manusia dan jin. Jadi setan itu ada dari manusia juga. Nah, ini yang suka-suka ngintip seperti ini. Nah, ini setan dari manusia ini. Ngapain juga ngintip? Dia udah punya sendiri. Kurang kerjaan ini. Jadi enggak usah apa? Ngintip. Ya, enggak usah ngintip. Apanya yang mau diintip? Antum sendiri sudah punya. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.